تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Jadi Abdullah bin Qais itu mendengar Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Ini hadis Aisyah juga ya. Dan ini sama dengan riwayat hadis Aisyah yang pertama. Aisyah berkata, "Kana ahabba asyhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu Sya'ban. Thumma yasiluhu bi Ramadan." Adalah bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau puasa di situ. Itu adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau sambung dengan bulan Ramadan. Baik, ini sama di riwayat yang telah berlalu.